Misalnya Nabi tadi mau datang deh ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pada hari ini tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir ya Ustaz ya, ya. Karena ada Universitas Al-Azhar Medan ini Ustaz ya, Universitas Al-Azhar Mesir di Medan. Bedanya mana duluan? Al-Azhar Mesir atau Al-Azhar Medan ini Ustaz? Jauh luan di Mesir lah Ustaz, udah 1000 tahun itu umurnya. Oh iya, jadi sebenarnya Al-Azhar itu asalnya di Mesir, bukan di Medan. Bukan Medan cabang, Medan itu cabang Mesir nggak ada juga Ustaz ya. Ya, dan alhamdulillah kami di akhir tahun ini telah memasuki tahun yang dari tahun 2006 kita mulai di RR ini. Terima kasih sekali kepada Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini yang mau menyiarkan acara kita sejak dari awal tahun 2006 sampai tahun 2008 ini. Harapan kita mudah-mudahan di tahun 2009 pun kita masih dapat bertemu dengan para pendengar yang setia. Amin. Ataupun orang-orang yang mencintai iman dan Islam, terutama tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Pada hari ini kita sampai pada ayat 123 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepadanya sebelum saya memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya, maka kelak kalian mengetahui akibat perbuatan kalian ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, seakan-akan Fir'aun masih berusaha untuk meyakinkan posisi kekuasaannya, sifat ketuhanannya, sehingga dia berusaha untuk supaya tidak kehilangan muka di depan para ahli sihir, di depan Musa, di depan para penonton. Dia mengatakan, alah, yang kalian buat ini rupanya rekayasa ya, katanya, ingin mempermalukan aku. Maka kalau kamu membuat rekayasa, ingatlah akibat dari perbuatanmu wahai para ahli sihir, kamu akan saya siksa nantinya. Perkataan rekayasa ini karena apa? Karena memang diantara para penonton itu ada Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam yang nonton juga, yang menyembunyikan keimanannya. Tetapi sebenarnya bahwa ini bukanlah rekayasa sebagaimana yang diduga oleh Fir'aun. Ini adalah benar-benar yang disebutkan apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya, yang waqa'al haqqu fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Ini adalah betul-betul skenario yang yang terjadi di luar dari skenario inilah, sehingga mencengangkan siapapun. Dan Fir'aun terperangah, tetapi Fir'aun takut kehilangan muka, maka dia mengatakan ini rekayasa kalian. Lebih jelasnya Ustaz Perdana bisa menjabarkannya. Iya, kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang Nabi Musa beserta dengan penyihirnya, bagaimana reaksi yang mereka tampilkan, maka di dalam keterangan ayat 123 ini Allah kembali kepada reaksi yang diberikan oleh Fir'aun. Ketika dia melihat apa yang terjadi, sungguh sangat lucu. Fir'aun berusaha mencari alasan-alasan, ya, mencari kambing hitam, mencari alasan bahwa apa yang dilakukan oleh tukang sihir tadi itu adalah karena sudah rekayasa ke Nabi Musa yang mengajari tukang sihir itu seperti itu, sehingga akhirnya mereka mengatakan diri mereka beriman. Namun satu hal yang digambarkan oleh ayat ini adalah bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu selalu berusaha untuk mencari alasan-alasan, walaupun itu di luar daripada logika sehat. Ya. Sudah melihat secara jelas bagaimana besarnya kekuasaan Allah di hadapannya. Namun Fir'aun tidak juga mau sadar. Ini akibat hati yang sudah begitu gelap, saya kira. Tidak mampu lagi untuk menangkap hidayah dari Allah, menangkap kekuasaan Allah yang begitu besar di hadapannya. salah satu sebabnya lagi adalah kenapa Firaun mencari-cari alasan seperti ini, karena dia tidak mau kekuasaannya itu terhancur. Ya, kekuasaan yang sudah dibangunnya, pernyataan dirinya sebagai Tuhan itu tidak berusaha untuk dia bela habis-habisan. Inilah orang-orang yang melakukan kejahatan, berusaha semaksimal mungkin agar kejahatannya itu tetap eksis. Nah, satu hal yang sangat disayangkan adalah kenapa orang-orang yang melakukan kebaikan tidak berusaha untuk saling menguatkan untuk eksis. Yang sangat disayangkan adalah yang banyak terjadi ketika ada ustadz gontok-gontokan. Ini ustadz yang satu kan berusaha untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa itu tidak coba untuk disokong, coba untuk diperkuat? Malah yang terjadi adalah sebaiknya. Ketika orang-orang yang berbuat jahat saling bekerja sama untuk mengeksiskan kejahatan mereka, untuk tetap membuat kejahatan mereka itu tampil, yang sangat disayangkan adalah ketika ada orang-orang yang melakukan kebaikan, malah ini dituding dengan melakukan dituding dengan hal-hal yang tidak baik. Kami dari tim Safir Al-Azhar di dalam menyampaikan penafsiran ini, kami tidak keberatan untuk menerima segala macam kritikan, tapi hendaknya disampaikan secara langsung, tidak usah disampaikan dengan kepada orang-orang yang orang lain. Silakan untuk menyampaikan kritikan. Mari kita bangun bersama kebaikan ini. Apa yang sudah dilakukan, tujuan kami pada utamanya adalah untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyejukkan hati umat Islam saat ini, membuka wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Jadi silakan kita bekerja sama, silakan saling cokong menyokong, silakan memberikan kritikan dengan usaha untuk membangun. Itu semua kita terima dan kita siap untuk membantu di dalam rangka pelaksanaan kebaikan itu sendiri. Ya, benar sekali Ustaz Perdana. Jadi ke depan saya rasa acara kita ini pun kita rubah sedikit, yang dari selama ini mungkin penafsiran kita rubah dengan pemahaman Al-Qur'an. Karena mungkin orang agak alergi kalau mengatakan ini anak-anak kecil, ini anak baru belajar kemarin kok sudah berani menafsirkan. Jadi kita buatlah pemahaman kami terhadap Al-Qur'an berdasarkan tafsir Sa'rawi. Jadi mungkin kegiatan kami yang berjalan selama dari tahun 2006 1 Januari sampai akhir tahun 2008 dan insyaallah kita masih berlanjut di tahun 2009, sebenarnya adalah pemahaman kami berdasarkan dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Jadi ini merupakan suatu hal yang harap bisa dimaklumi. Karena apa? Karena Imam Ghazali sendiri dari dalam buku Ihya Ulumuddin mengatakan membolehnya manusia untuk memahami Al-Qur'an. Karena kalau Al-Quran tidak bisa dipahami, untuk apa dia sebagai petunjuk dan hidayah? Bahkan sebenarnya hidayah Al-Quran itulah yang lebih penting daripada dia sekedar dibaca bagaimana makharijul huruf benar atau salah. Kembali kepada permasalahan kita nih Ustaz Perdana, bahwa sebenarnya ayat ini, sebenarnya dalam kehidupan ini kita masih menemukan film seperti Ten Commandments yang mengatakan bahwa Allah itu sangat kejam. Karena apa? Karena Fir'aun yang salah. Kok kenapa kok manusia yang pengikut-pengikut Fir'aun yang harus dimusnahkan, gitu. Itu satu sisi. Di sisi lain, masa tiba-tiba saja Fir'aun harus ditenggelamkan dan pada waktu dia mau minta maaf dan mau bertobat tidak diberi kesempatan untuk bertobat? Tetapi dalam ayat 123 ini jelaslah jawaban itu, saya rasa. Artinya apa? Orang kalau salah, mengaku bersalah itu bagus. Salah, iyalah benar bahwa memang Musa adalah nabi dan mukjizatnya tongkat berubah menjadi ular dan ini benar, maka saya beriman bersama dengan Musa sebagaimana Ratu Saba beriman kepada Sulaiman, dan itu tidak menjatuhkan muru'ah martabat Fir'aun tadi. Tetapi ketika dia salah dan mencari-cari kesalahan orang lain seperti yang disebutkan Ustaz Perdana di awal, membela diri bahwa sebenarnya supaya sifat ketuhanannya tidak luntur, ini adalah merupakan suatu hal yang salah, dan ini disebut dengan salah murakkab, salah kuadrat. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberi kesempatan-kesempatan bagi Fir'aun untuk bertobat dengan istilah 9 ayat tadi itu, 9 mukjizat yang akhirnya kita temukan tongkat berubah menjadi ular, ada cahaya di tangan, kemudian darah air berubah menjadi darah supaya dia tobat bahwa ini adalah kuasa Allah. Di mana-mana ditemu kata ini juga adalah mukjizat Allah. Ada belalang di mana-mana memakan semua hasil panen mereka. sebagai pembelajaran dari Fir'aun, dari Musa kepada Fir'aun, supaya Fir'aun bertobat. Dan memang dia sudah mau bertobat, tapi begitu apa musibah ini hilang, dia kembali lagi melakukan kesalahan, kemudian datang lagi kepinding di mana-mana, binatang kecil di mana-mana. Kemudian semua 9 ayat ini diberikan Allah, dan tiba-tiba dia tenggelam, masih juga mau beriman. Maka sebenarnya ada masa batasan di mana orang itu sudah menjadi, sudah wataknya begitu gitu. Tapi saya rasa Fir'aun ini sudah wataknya. Iya. Begitu kejepit dia minta tolong, tapi begitu nanti sudah lapang dia berbuat kembali gitu. Jadi ketika ditenggelamkan dan dia berkata, saya beriman, maka kata tenggelamkan, saya sudah tidak kuterima imanmu, karena apa, pengalaman hidup sudah begitu lama gitu. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi. Yang menarik adalah bahwa sebenarnya hukuman Allah itu tidak datang begitu saja. Akan tetapi ada tahapan-tahapan di mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sadar diri. Iya. Iya. Di dalam hadis dikatakan bahwa innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum sampai nyawa itu ditenggorokan. Begitu kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tidak menjatuhkan hukuman, tidak menghukum begitu saja tanpa ada melalui proses-proses dan tahapan. Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk sadar, dan Allah bukakan wawasan kita. Di depan mata kita ada kekuasaan Allah. Di dalam Al-Quran ada kebesaran-kebesaran Allah dan juga tuntunan hidup kepada manusia. Seluruh yang ada di alam ini adalah merupakan bukti nyata dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalnya yang pertama ada orang yang memicingkan mata, tidak mau melihat kebesaran Allah, tidak bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya. Dan yang sangat-sangat disayangkan adalah ketika sampai dia meninggal, ternyata dia tidak juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah memang betul-betul pencipta dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh keluarganya. Jadi artinya apa? Ketika Allah menangguhkan hukuman, ya nanti di hari akhirat. Ini kalau di dalam bahasa Al-Quran itu selalu pakai bahasa akhirat. Kenapa? Supaya orang masih pun diberikan kesempatan, masih terbuka wawasannya. Oh ternyata ada waktu untuk itu, untuk memperbaiki diri. Jadi dari satu sisi ini adalah merupakan penyejuk hati bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Selagi nyawa masih dikandung badan, nafas masih bisa keluar masuk, maka hendaklah bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk daripada penyesalan kita atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, jadi benar sekali, di akhir tahun ini menyambut tahun baru Islam, kita sering mendengar kalau di Arab sana, fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah. Biasa khutbah kedua itu kalau kita innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, maka di Arab sana fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah. Watubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi ini merupakan pembelajaran bagi kita di akhir tahun ini menyambut tahun baru Islam. Tidak ada salahnya bagi kita untuk mengakui kesalahan kita. Karena apa? Memang manusia ini dibuat dalam bingkai penuh dengan kesalahan. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap Adam, anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, bukan saja khati tapi juga disebut khata, banyak salahnya. Wa khairu khata'ina, sebaik-baik orang yang salah bertobat. Jadi di sini kelemahan dari Fir'aun, jangan tunjuk hidung orang, jangan cucuk hidung orang mengatakan oranglah yang salah dan sayalah yang benar. Tidak saja itu terjadi dalam kita individu, dalam hidup bermasyarakat pun pemimpin mengaku salah pun tidak salah. Orang tua mengaku salah di hadapan anak pun tidak menjatuhkan muruahnya. Bukan berarti seseorang mengaku salah itu kemudian dia menjadi terhina. Saya rasa tidak. Karena ketika seseorang mengaku salah, berarti dia adalah manusia. Tetapi orang yang tidak pernah mengaku dirinya salah, kemanusiaannya dipertanyakan. Nah itulah dia. Oke, Ustaz Fardana bisa menambahkan sedikit. Iya, saya kira satu hal yang ingin disampaikan dari keterangan Allah ini adalah bahwa ini adalah gambaran di mana pernah terjadi kisah ini. Di mana Fir'aun adalah gambaran seorang pemimpin yang begitu diktator, malah banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. dan dengan walaupun sudah ditunjukkan kekuasaan Allah di hadapannya, tapi ternyata masih belum mau menerima kebenaran itu. Yeah. Ini kisah masa lalu, tapi ketika Al-Qur'an menggambarkannya bukan berarti itu tidak terjadi pada saat sekarang ini. Akan ada Firaun-Firaun yang baru yang muncul dengan sikap seperti ini, bahkan lebih parah lagi. Kalau dahulu Firaun betul-betul menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi sekarang ini, walaupun tidak ada pemimpin yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi sikapnya menggambarkan bahwasanya dia adalah Tuhan yang bisa berkehendak apa saja, memenjarakan orang yang mungkin tidak bersalah, kemudian melepaskan orang-orang yang sebenarnya bersalah dan sebagainya. Artinya apa? Ini adalah pelajaran terbesar kepada kita agar saat sekarang ini dengan mengaca dengan kisah Firaun ini, jangan sampai ada pemimpin-pemimpin baru seperti Firaun yang jauh lebih jahat daripada Firaun. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika dunia ini diatur dengan adil tanpa kezaliman, dengan mewujudkan kemakmuran tanpa penindasan, maka yang terwujud di hati masyarakat Indonesia, di hati masyarakat Sumatera Utara, di hati masyarakat Kota Medan adalah kedamaian, ketenangan. Maka sesuailah dengan program kita, sejuk hati para pendengar ketika kita menemukan Firaun-Firaun di muka bumi ini telah habis, hilang di peredaran. Dan menambah kebahagiaan kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap membuka pintu taubatnya, walaupun di akhir-akhir ayat kita, selama belum nyawa berada di tenggorokan, Ustaz Perdana ya. Ini merupakan sugesti bagi kita untuk mulai melangkah kepada yang lebih baik, dimulai dari diri sendiri. Tidak saja kita menyuruh orang lain, kita, saya dan Ustaz Perdana, memulai suatu hal yang baik dari diri sendiri, dan tidak menunggu-nunggu, harus tunggu satu Muharram saya rasa. Iya. Dari sekarang pun saya rasa tidak salah untuk memulai perbuatan yang baik dari yang kecil. Mungkin sudah waktunya untuk sholat maghrib, kita lakukanlah sholat maghrib yang selama ini mungkin kita kadang-kadang bolong. Mungkin sudah saatnya untuk kita lakukan semaksimal mungkin sholat waktu 5 kali sehari semalam. Dan mungkin juga berbuat baik tidak harus dari hal-hal yang besar. Kalau kata orang Arab, sedekah sehari 1.000 rupiah selama 30 hari itu kalau sudah bisa dilakukan, itu juga merupakan hal yang kecil. Mungkin tahun bulan depan lebih besar lagi, itu merupakan hal-hal yang baik yang mungkin dapat kita sampaikan di akhir tahun 2008 menuju awal tahun 2009. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.